Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhtathatuha, fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bermajelis melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid. Kita di malam yang ke-12 dari bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Di malam ini insyaallah kita akan masuk kepada bab yang baru dalam kitab Fathul Majid ini, karena di pertemuan yang lalu telah kita selesaikan bersama pembacaan dari bab yang ke-20. Sekarang kita masuk bab yang baru. Qala al-musannifu rahimahullah, babu ma jaa fi himayatil mustafa janabat tauhid wasaddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Bab yang menyebutkan apa-apa yang datang, athar, riwayat, nas yang datang dalam penjelasan himayatil mustafa, penjagaan, pemeliharaan, perlindungan yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabiul Karim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa. Janabat tauhid, upaya dan bentuk perlindungan terhadap sisi tauhid. Dan beliau menutup setiap jalan yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan, yang dapat mengantarkan peribadatan hamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syarih mengatakan al-janab huwal janib, sisi, wal muradu himayatuhu amma yuqarribu minhu aw yaqrubu minhu aw yukhalituhu minasyirki wa asbabihi, yaitu penjagaan, perlindungan, pemeliharaan yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dari segala hal yang berdekatan dengan kesyirikan atau tercampuri kesyirikan dan berbagai penyebab-penyebabnya. Ini Nabi kita SAW telah berupaya untuk menjaga hamba ini dari melakukan, dari mendekati berbagai sebab-sebab tadi. Dari sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mualif rahimallahu ta'ala hendak mengajarkan kepada kita dalam bab ini jasa besar anugerah yang Allah telah karuniakan kepada kita tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Itu anugerah kenikmatan yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada kita. Di mana Nabi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sangat berupaya untuk menjaga, memelihara keutuhan tauhid agar hamba ini selamat imannya, agar hamba ini terpelihara keislamannya sehingga mereka dalam kehidupan dunia bisa berbahagia, dan kebahagiaan itu pula bisa mereka terus peroleh di akhirat di dalam jannah. Nah, karena setiap manusia mengetahui, setiap muslim mengetahui, meyakini bahwa kehidupan dunia ini sebentar. Negeri ini adalah darul amal, negeri untuk beramal, beraktivitas, berupaya, bekerja. Nah, mewujudkan apa yang diinginkan di akhirat. Amalan soleh yang diamalkan dalam kehidupan dunia, balasannya di akhirat. Nah, akan ada hari di mana setiap amalan itu akan dibalas dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersia-siakan apa yang diamalkan oleh setiap hamba. Maka ini kenikmatan. Kita baca nasnya. Qala al-musannif rahimahullah wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahimun fa in tawallu faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sungguh benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri, azizun alaihi ma anittum, sangat terasa sulit, berat atas beliau kesulitan, kepayahan, kesengsaraan yang menimpa kalian. Segala bentuk kesengsaraan, kepayahan, kesulitan yang dialami umat ini, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ikut merasakan beratnya. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau akan terus dan selalu berupaya untuk memberikan hal yang mudah untuk umat ini hingga Islam ini sempurna, agama ini telah lengkap. Syariat ini adalah hal yang paling mudah dan paling ringan. Nah, nanti akan disebutkan insyaallah pada tempatnya, inna dina yusrun, sungguhnya agama ini mudah, ringan. Nah, bagi mereka yang Allah mudahkan. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum, sangat bersemangat atas kalian untuk mendapatkan manfaat, untuk mendapatkan berbagai hal yang mengembirakan, untuk terselamatkan dari berbagai hal yang membahayakan dan memudaratkan serta menyedihkan. Bil mu'minina raufun rahim, terhadap kaum mu'minin beliau sangat belas kasih dan penyayang. Ini sifat rasul yang diutus kepada kita. Fa in tawallau, kalau kalian berpaling, kalian tidak mau mengikuti rasul itu, kalian tidak mau beriman kepadanya dan mengikuti petunjuknya, faqul, maka katakanlah, yakni katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbiyallah, cukup bagiku Allah. Nah, cukuplah Allah bagiku. Allah yang akan membalas apa yang kita usahakan. Apa yang Allah SWT akan yang memberi ganjaran atas apa yang kita perbuat. Nah, manusia ini hanya sekedar bisa menyampaikan, hanya bisa memberitahu sebagai wasilah saja. Hidayah dan petunjuk itu adalah kewenangan Allah SWT. Yahdi may yasha, Allah berikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah halangi petunjuk itu dari siapa yang Dia inginkan. La ilaha illahu, tidak ada sembahan, tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dialah Allah Rabb arsy yang besar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam disifati dengan beberapa sifat-sifat mulia, sehingga menjelaskan kepada kita ini karunia, anugerah besar yang Allah karuniakan kepada kita. Kita baca syarahnya. Qala syari rahimahullah, qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala mumtannan 'alal mu'minin bima arsala ilaihim rasulan min anfusihim ay min jinsihim wa 'ala lughatihim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagai bentuk memberikan kenikmatan, anugerah kepada kaum mukminin berupa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, dari jenis mereka. Ya. Nah, kalau rasul itu diutus dari kalangan malaikat, mungkin manusia akan bisa protes. Ya Allah, malaikat itu kan kuat, malaikat itu kan tidak ada hasrat untuk berbuat pelanggaran maksiat, ya, tidak pernah lalai dan malas atau lemah untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Beda dengan manusia, manusia penuh dengan kekurangan, kelemahan, hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan, keburukan, iyadan billah. Nah, orang-orang akan menjadikan itu sebagai alasan untuk meninggalkan syariat Allah, atau menyatakan bahwa syariat ini begitu berat, begitu sulit. Ya. Nah, namun ketika rasul itu diutus dari kalangan manusia ini sendiri, mereka tidak bisa beralasan seperti itu. Karena kesulitan yang didapat oleh Nabi SAW dalam menjalankan syariat itu sama dengan kesulitan yang didapat oleh manusia yang lain dalam menjalankan aturan syariat. Dalam menjalankan sholat, butuh sabar. Dalam menjalankan puasa, butuh sabar. Nah, dan hal-hal yang lain. Bersedekah, berhaji, umroh, mengeluarkan harta. Nah, itu kan butuh kesabaran, butuh keikhlasan, ketulusan dalam mengeluarkan harta, yang tabiat manusia sangat suka dan cinta kepadanya, kepada harta tadi. Dia bisa keluarkan, ya, karena Allah itu menunjukkan ketulusan, kepasrahan dia terhadap ketentuan syariat. Nah, sama yang dirasakan oleh manusia yang lain dengan apa yang dirasakan oleh Nabi dan Rasul, karena diutus dari kalangan manusia, sehingga manusia tidak bisa beralasan. Itu pun dalam ayat ini telah disebutkan bahwa salah satu sifat Rasul ini adalah sangat merasa ikut menanggung atau merasakan sulit dan berat kalau apa yang dialami oleh umat itu sesuatu yang berat dan sulit, sehingga beliau akan mencari sesuatu yang paling mudah. Kalau ada pilihan syariat yang termudah dan itu dibolehkan, maka beliau akan menempuh syariat itu. Ya, demi agar umat ini ketika menjalankannya tidak merasa sulit dan berat. Contoh yang paling nyata, kisah diwajibkannya sholat lima waktu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita mengetahui kisah masyhur dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ketika awal disyariatkannya sholat itu kan 50 kali sehari semalam. 50 kali. Lalu kita 5 waktu dalam sehari semalam, 5 kali. Ini awal pertama kali 50 kali. Beliau turun, beliau pasrah menerima syariat itu, beliau tidak menentang, tidak membantah dan tidak melawan syariat itu karena Allah yang memerintahkan, Allah yang menetapkan. Ketika ketemu Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Musa mengatakan, minta, kamu minta kepada Allah keringanan, umatmu tidak bakalan sanggup. Aku sudah menguji kepada umatku yang lebih kuat, ya, lebih kuat. Mereka tidak mampu menjalankannya. Minta keringanan. Begitu sangat sayangnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, beliau akhirnya mau menuruti nasihat atau arahan Nabi Allah Musa alaihissalam. Beliau balik lagi menghadap kepada Allah, lalu kemudian meminta keringanan. Bolak-balik terus, ketika dikurangi datang kepada Nabi Musa minta lagi keringanan. Terus antara Allah SWT dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW bolak-balik hingga ditetapkan 5 waktu. Ya. Nah, sudah 5 waktu itu Nabi Musa alaihissalam juga meminta, itu belum, umatmu akan tidak sanggup mengerjakannya. Padahal itu sudah sangat ringan. Nabi SAW kemudian menyatakan, aku sudah malu. Istahya itu, aku malu dari meminta lagi keringanan. Sudah cukup, aku telah ridha 5 kali sehari semalam sholat yang wajib. Lalu kemudian diri wajib ditetapkanlah 5 waktu tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menggambarkan kepada kita bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW seorang Rasul yang sangat perhatian kepada umatnya, sangat peduli kepada umatnya. Apa saja dari syariat ini yang paling ringannya, yang paling mudahnya, jika itu boleh dan disyariatkan, beliau akan menempuhnya demi untuk tidak menyulitkan umat ini. Padahal dalam perkara-perkara penting, ya, nah, beliau sampai menahan diri dari memerintahkan, menganjurkan kepada umat ini untuk mengerjakannya karena khawatir syariat akan turun untuk mewajibkannya, seperti misalnya bersiwak. Misalkan bersiwakan ringan, ya, siwak, bersihkan mulut, ya, dalam di waktu-waktu tertentu atau di sepanjang waktu. Nah, sangat ringan. Tapi karena beliau sangat peduli kepada umat ini, sangat sayang, sangat khawatir memberatkan, beliau sampai menyatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu au inda kulli salatin, fi riwayat. Kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau wudu. Setiap kali berwudu bersiwak. Ya. Atau dalam riwayat yang lain, ma'a kulli salatin, setiap kali mau salat bersiwak. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka. Nah, satu catatan penting terkait dengan pembahasan kita bahwa beliau sangat peduli kepada umat ini dalam hal berbagai kebaikan. Nah, dalam hal berbagai kebaikan, hal-hal yang bisa memudaratkan umat ini beliau akan larang, akan cegah umat ini dari melakukannya. Nah, dalam sebagian riwayat beliau menyatakan, ya ayuhan nas, ma min syai'in yuqarribukum ilal jannati wa yuba'idukum 'anil nar illa waqad amartukum bihi. Walaysa syai'un yuqarribukum ilan nar wa yuba'idukum anil jannati illa waqad nahaitukum anhu. Wahai manusia, tidak ada satupun perkara, tidak ada satupun perkara yang bisa mendekatkan kalian ke jannah dan menjauhkan kalian dari neraka, kecuali sungguh aku telah memerintahkan kalian untuk mengerjakannya. Dan tidak lagi tersisa satu perkara pun yang bisa menjauhkan kalian dari jannah dan bisa mendekatkan kalian ke neraka, kecuali aku telah larang kalian dari melakukannya. Sungguh-sungguhnya Nabi SAW dalam menginginkan kebaikan kepada umat ini, sampai-sampai beliau menyatakan sudah tidak lagi tersisa satupun perkara, gak ada lagi, seluruhnya sudah. Kalau itu kebaikan yang bisa mendekatkan ke neraka, ke jannah dan menjauhkan dari neraka, beliau telah perintahkan umat ini dari mengerjakannya. Tidak lagi tersisa satupun perkara yang sebaliknya bisa memasukkan orang, mendekatkan orang ke neraka dan menjauhkan dari jannah, kecuali beliau telah larang. Artinya syariat ini telah lengkap. Islam yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu telah sempurna, telah lengkap. Tidak ada satupun amalan yang tersisa lagi. Kita ini tinggal mengerjakannya saja. Tinggal mengerjakan apa yang beliau perintahkan. Itu pun syariat yang beliau telah sampaikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan syariat yang paling ringan, paling mudah, yang bisa dilakukan, yang bisa ditempuh. Ya, itu yang paling ringannya. Dalam hal apapun, dalam hal apapun, mau dalam perkara apapun, itu yang paling ringannya sudah. Ya, walaupun mungkin dalam sebagian syariat itu ada hal-hal yang mungkin kadang berat ya, kadang sulit dirasakan, seperti misalkan puasa, kan berat itu. Seorang harus menahan diri dari makan dan minum dan hal yang membatalkan dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Suatu yang berat. Itu pun syariat yang paling ringannya, karena sebelum itu sulit ya. Kita mengetahui urutan diwajibkannya puasa Ramadan, ada tahapan sebelum tahapan akhir ini, di mana seorang kalau sudah tidur malam, dia bangun malam tidak lagi boleh makan, minum atau melakukan hal yang membatalkan puasa. Dia harus tahan diri. Jadi kesempatan dia kalau terbenam matahari dia makan di malam itu, makan sekenyang-kenyangnya. Karena kalau sudah tidur dia tidak lagi boleh makan, walaupun dia masih bangun di malam hari gak boleh lagi makan. Jadi batas bolehnya makan itu dari terbenam matahari sampai tertidur, silakan dia makan. Nah, kalau sudah selesai makan, sudah tidur, tidak boleh lagi makan setelah itu. Itu tahapan yang kedua dari diperintahkannya atau diwajibkannya puasa Ramadan. Dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah disebutkan hadis Al-Bara' bin Azib, ketika ada seorang sahabat yang subhanallah dia bekerja siang hari, puasa Ramadan dia bekerja siang hari. Ya, kita mengetahui tahapan puasa itu kan bertahap. Pertama diberikan pilihan, siapa yang mau berpuasa silakan, siapa yang tidak berpuasa fidyatu ta'amu miskin, memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu wa antasumu khairul lakum. Siapa yang mau melakukan tatawu, memberi makan lebih dari satu orang miskin dari satu hari yang dia tinggalkan berpuasa padahal dia mampu, silakan. Itu bagus, tetapi kalau berkalian berpuasa jauh lebih baik. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan. Ini disyariatkannya puasa tahapan yang pertama. Kemudian tahapan ini dihapus hukumnya dengan turunnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah di ayat setelahnya. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang di antara kalian yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan, maka dia harus berpuasa. Dia harus berpuasa. Tidak boleh lagi, tidak ada lagi pilihan. Kalau tidak berpuasa walaupun mampu bayar fidyah, tidak. yang diberikan keringanan bayar fidyah itu yang tidak lagi memiliki kemampuan sama sekali untuk berpuasa. Tapi di tahapan yang kedua ini, di tahapan yang kedua ini terdapat kesulitan, yaitu kalau sudah makan terbenam matahari silahkan makan, tapi kalau sudah tidur, kalau terbangun tidak boleh lagi makan. Terjadi kisah dalam riwayat Bukhari, seorang sahabat sampai pingsan karena ketika waktu buka puasa qadarullah dia tertidur karena lemah. Dia pulang bekerja di siang hari. Kita ketahui ya, Arab itu, negeri Arab itu panas, Madinah itu panas, siang hari panas, bahkan kalau di musim-musim panas, panasnya itu ekstrim ya. Nah, kalau keluar rumah itu sampai panas ya. Nah, yang mungkin pernah ke daerah Jazirah Arab mungkin mengetahui suasana atau kondisi di sana. Begitu panas kalau dalam kondisi musim panas. Nah, siang hari bekerja, tiba malam, tiba mendekati maghrib, pulang tanya keluarga, ada makanan untuk kita makan buka puasa? Istrinya bilang, di rumah ini gak ada apa-apa, tapi kamu tunggu, engkau tunggu, aku cari keluar dulu makanan untuk bisa engkau makan untuk berbuka puasamu. Ini Ramadan ini. Subhanallah, karena suaminya keletihan, capek, baring-baring, tertidur. Istrinya pulang dalam kondisi sudah masuk waktu maghrib, sudah tiba waktu berbuka, suaminya tertidur. Istrinya mengatakan, ya khaibatan lak, duhai merugi kamu. Waktu makan gak makan, akhirnya tidak boleh lagi makan. Subhanallah, dia terbangun tidak boleh lagi makan, di keesokan harinya di bulan Ramadan itu dia tetap melanjutkan puasa sampai pingsan. Subhanallah, sahabat ini ketika pingsan di hari berikutnya, keringanan yang Allah berikan kepada umat ini ya. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan makan di malam hari, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Di malam hari silakan kalian makan dan minum. Nah, hingga jelas benang putih dari benang hitam, maksudnya fajar, masuknya waktu subuh. Artinya di malam itu bebas, kalian makan dan minum dan melakukan hal yang bisa membatalkan puasa, boleh. Silakan, walaupun kalian sudah tidur. Ah, ini urutan atau tahapan diwajibkannya puasa Ramadan yang terakhir. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang paling ringannya. Jadi tidak ada alasan untuk seseorang itu mengatakan, ah ini amalan berat, capek, apa. Itu paling ringan. Nah, Nabi kita, Nabiul Karim, Nabi Muhammad SAW itu sangat penyayang kepada umat ini. Ya, sehingga segala hal syariat yang ringan yang bisa dilakukan, beliau akan tempuh agar tidak memberatkan umat ini dalam melakukannya. Ketika beliau telah wafat sallallahu alaihi wasallam, Islam ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Maka syariat ini telah baku, telah paten, telah murni, utuh. Ya, itu yang terbaik untuk umat ini. Maka kata Nabi SAW, laisa syai'un yuqarribukum ilal jannati wa yubaidukum ilan minan nar illa waqad amattukum bihi. Wa laisa syai'un yuqarribukum ilan nar wa yubaidukum anil jannati illa waqad nahitukum anhu. Lalu kata beliau SAW, wa inna ruhal qudusi qad nafasa fi raw'i anna nafsan lan tamut aw la tamutu nafsun hatta yastawfi rizqaha. Sesungguhnya Jibril alaihissalam telah mengilhamkan kepadaku, membisikkan kepadaku, menyampaikan kepadaku bahwa satu jiwa itu dia tidak akan meninggal hingga dia menyempurnakan seluruh ketetapan rizki yang telah Allah takdirkan untuknya. Jadi seorang itu ketika dia hidup telah ditetapkan ketetapan rizki untuknya, dia tinggal mencarinya saja. Dia tidak tahu berapa jumlah kadar yang telah ditetapkan rizki itu kepadanya. Namun tugas dia adalah mencari pada jalan yang baik. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ketetapan rizki itu telah diatur, seseorang tidak akan mungkin meninggal hingga dia menyempurnakan semua ketetapan rizki yang telah Allah tetapkan untuknya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fattakullah wa ajmilu fit talabi. bertakwalah kalian kepada Allah, dan baguslah kalian dalam usaha mencari ketetapan rizki tadi. Artinya ketetapan rizki itu sudah baku, sudah paten, tidak akan berubah. Kalian tinggal mencarinya saja. Maka kata Nabi SAW, baguslah kalian dalam mencari rizki tadi, jangan cari di jalan yang haram, cari pada jalan yang halal. Fa'ajmilu fi talabi, baguslah kalian dalam mencari ketetapan rizki tadi. Usaha kalian, silakan. Wala yahmilannakum istibta'u rizqi an tatlubuhu bima'asillah, jangan sampai terlambatnya rizki itu datang kepada kalian menyebabkan kalian, menyeret kalian berupaya mencari rizki tadi pada jalan kemaksiatan. Jangan. Jangan kalian pikir rizki itu terlambat datang akhirnya menyebabkan kalian malah mencari rizki tadi pada perkara yang haram. Misalkan buka warung. Ya, warung misalkan jam 5 sore pelanggannya enggak ada. Enggak datang-datang pelanggan. Tiba waktu maghrib, pelanggannya banyak. Padahal maghrib sudah ada, dan maghrib. Nah, pas pelanggannya banyak lagi. Mau tutup, mau bilang mohon maaf saya mau sholat dulu. Nanti pelanggan lari. Ini yang diingatkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai terlambatnya rizki itu datang kepada kalian. Padahal rizki itu sudah ditetapkan, gak akan berkurang. Cuman memang kita gak tahu kadar nominalnya berapa. Gak akan berkurang. Jangan sampai terlambatnya rizki itu datang kepada kalian menyebabkan kalian mencari rizki tadi yang sudah ditetapkan tadi pada jalan kemaksiatan kepada Allah. Jangan. Fa inna ma indallah la yudraku illa bi taati. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak akan bisa digapai, dicapai, diraih kecuali dengan jalan ketaatan kepadanya. Naam. Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Karim. Dari sini menunjukkan kepada kita, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang merupakan prinsip dan pondasi agama. Seorang muslim harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan harus, wajib. Setiap muslim wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap muslim wajib harus lebih mencintai Nabiul Karim, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan dia kepada apapun dan siapapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang kalian hingga aku, yakni hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai daripada kecintaan dia kepada anaknya, kecintaan dia kepada orang tuanya, kecintaan dia kepada seluruh manusia. Kecintaan kepada Rasul harus lebih utama dan lebih besar. Nah, khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, misalkan contoh, ya, contoh misalkan cinta kepada harta, ya tadi, senang kepada harta. Setiap manusia senang kepada harta, bahkan bukan kepada harta, senang kepada harta yang banyak. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, dalam ayat, wa innahu li hubbil khairi la syadid. Manusia ini kepada kecintaan kepada al-khair, al-khair itu al-malul kithir, harta yang banyak. Manusia itu sangat suka, sangat cinta kepada harta yang banyak. Kalau manusia ini punya satu lembah emas, satu tambang emas, dan ada yang memberitakan, di samping sana ada tambang emas yang lain, yakin pasti dia akan berupaya untuk mendapatkan tambang yang kedua tadi. Dia tidak akan cukup, sudah punya satu tambang emas, sudah cukup ini. 17 turunan aman insyaallah. Bukan 7 turunan, 17 turunan aman insyaallah. dia tidak akan cukup dengan itu. Dia akan menginginkan memperbesar. Itu tabiat manusia. Cinta kepada harta yang banyak. Kecintaan kepada harta ini harus terkalahkan, harus dibawa kecintaan dia kepada Nabi Muhammad SAW. Kecintaan kepada Rasul harus lebih besar. Ya. Kecintaan kepada syariat ini harus lebih tinggi. Ya seperti tadi. Tiba waktu sholat, ya harus sholat. Nah, seperti itu. Tiba harus berpuasa, ya harus berpuasa. Memang betul kamu bekerja, tapi jangan sampai kamu meninggalkan puasa Ramadan. Padahal kamu mampu untuk berpuasa, puasa kamu. Nah, jangan kamu beralasan ini cari kerja, ini pas kebetulan kerjanya, pekerjaan proyeknya di bulan Ramadan, sehingga tidak berpuasa dari pagi. Ya jangan. Kamu kuat, kamu mampu berpuasa Ramadan, ya kamu harus berpuasa. Kecuali kalau kamu punya udzur, kamu sakit, atau kamu seorang musafir, atau seorang yang memiliki udzur dari puasa Ramadan, ya silakan. Tapi kalau kamu tidak memiliki udzur untuk berbuka di bulan Ramadan, kamu harus berpuasa meskipun kamu sedang bekerja untuk mencari nafkah. Ya, seperti itu. Diwajibkannya haji dan umroh misalkan. Kamu mampu untuk menunaikan ibadah haji, waktu cukup, hatamu cukup untuk berhaji, kamu haji, wajib berhaji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah, dan untuk Allah, 'alan nas, kewajiban bagi manusia ini untuk berhaji ke Baitullahil Haram, bagi barang siapa, bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Kamu mampu berpuasa, wajib menunaikan ibadah haji. Kalau itu haji Islam, kamu belum pernah berhaji sebelumnya. Nah, kamu memiliki harta yang banyak yang telah melebihi kadar nisab, nisab zakat. Ketika tiba waktunya, kamu harus bayar zakat. Memang betul kamu cinta kepada harta yang banyak tadi. Namun jangan sampai kecintaan kamu kepada harta yang banyak tadi menyebabkan kamu meninggalkan syariat. Akhirnya kamu tidak bayar zakat. Padahal zakat itu syariat yang paling ringan dalam urusan mengeluarkan harta. Cuma dikeluarkan setahun sekali, dan itu pun dikeluarkan 2,5%-nya. Kalau itu zakat mal. Sangat sedikit, tahu 2,5%-nya. Kalau misalkan seorang punya 10 juta, 10 juta atau 10 juta. Nah, 10 juta. Jadi 2,5%-nya itu hanya 250.000. 250.000. Enggak sampai 1 juta. Yang dia harus keluarkan sebagai zakatul mal. Misalkan, ya. Untuk dari 10 juta 250.000. Itu pun dikeluarkan setahun sekali. Cuma setahun sekali kemudian sudah. Nanti tahun depan lagi baru keluarkan. Sangat sedikit. Itu pun kalau manusia lebih memilih harta, tamak kepada harta, lalu dia tidak mengeluarkan zakat, zakat mal tadi, ancamannya sangat besar. Dalam riwayat yang sahih, nah, dari riwayat Muslim, Nabi SAW menyatakan, "Ma min sahibi dhahabin wala fidda la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati sufiyat lahu safa'i min nar." Tidaklah pemilik emas, pemilik perak atau mata uang yang berlaku yang dia tidak menunaikan haknya, dia tidak membayar zakat harta yang tadi yang sudah mencapai nisab tadi. Ya. Pembahasan rincian dalam pembahasan fikih. Tidaklah dia meninggalkan dari membayar zakat harta tadi, kecuali kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat akan dibuatkan lempengan dari api neraka. Sudah dibuatkan lempengan dari api neraka, tentunya panas. Kembali dipanaskan lagi di dalam api jahannam. Lalu fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Itu dijadikan sebagai alat untuk distrikakan kepada perutnya, dahinya, dan punggungnya. Subhanallah. Kullama baradat u'idat alaih. Setiap kali lempengan besi setrikaan tadi dingin, dipanaskan lagi kembali ke dalam jahannam. Uidat alai fil yaumi kana miqdaru 50,000 sana. Di hari itu, satu hari-hari itu kadarnya 50,000 tahun. 50,000 tahun kita hidup aja enggak tahu sampai 100 atau tidak. Ini 50,000 tahun lamanya. Di hari yang kadarnya itu 50,000 tahun. Dan itu terus-menerus dia dapatkan alami siksaan tadi, hatta yuqda bainan nas, sampai diputuskan ketetapan hamba. Hatta yarasabilahu imma ilal jannati wa imma ilal nar. Lalu kemudian dia melihat jalannya setelah ditimbang, dihisab, apakah dia masuk jannah ataukah masuk neraka. Itu sebelum itu semua. Siksaan ini sebelum itu semua. Subhanallah. Berarti ya, siksaannya sangat besar. Padahal hal yang diperintahkan itu sangat ringan, sangat kecil. Tetapi ketika kecintaan kepada selain syariat ini lebih mendominasi, lebih besar, lebih mengalahkan kecintaan kepada syariat, kepada iman, kepada takwa, kepada Nabi Muhammad SAW, maka akibatnya sangat fatal, sangat berat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kelanjutan ayat ini akan kita pelajari insyaallah di kesempatan berikutnya. Mungkin ini yang bisa kita kaji di pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan berikan manfaat apa yang kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan amalan yang diterima kepada kita semua, memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Wallahu a'lamu bishawab. Kalau ada kekurangan saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.